jara de mutonyo fade ngalai bodala ai ada mo jonyo da tu jara de mutonyo fade ngalai bodala Angul balika ma fa donso dinga minde sengwa kununga binni cha mangaraba ai ya da mo sanyu ada tonga sangara nani akonde wile sangara na ulu wala kabala ni davala Damala de ngana bolanda Ai ya damo senyo Sagu kella da damo senyo Sagu kura kella da damo senyo Sagu bugu kella da Ya wali dente ke ma dinya do na